masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikatnya tak tertanggung lagi derita di pangkuan istrimu Humairah. Menunggu saat ketikanya diangkat rohmu bertemu yang Esa. Sesungguhnya kami